Baik Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk menjelaskan daripada konsep kesehatan Sante, yaitu cleansing, balancing, activating. Banyak orang tidak menyangka bahwa kehidupan kita ini sangat menyulitkan. Kenapa? Karena pada dasarnya, orang lebih baik mengobati daripada mencegah. Loh, kenapa kok saya lakukan ini? Karena kita tidak sadar bahwa apa yang kita konsumsi selama ini, selama berhari-hari, apakah sudah pasti menyehatkan? Apakah sudah pasti menyehatkan? Belum tentu. Kenapa? Adanya radikal bebas yang menghantui kita di dunia ini, yang dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, ini yang tidak kita imbangi daripada kehidupan kita. Apalagi status sosial ekonomi kita mulai menurun. Ini membahayakan juga. Makanya kadangkala kita tidak sadar apa yang kita makan sehari-hari. Nah, untuk info selanjutnya, silakan teman-teman, kalau saudara-saudara semua, ikuti seminar kesehatan yang berada di Amarosa, Hotel Amarosa Bekasi, hari Ahad atau hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, pukul 13. Semuanya gratis, tidak ada bayar, dan dapat free product senilai Rp54.000 dan dapat coffee break. Salam sehat, salam santai.